السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى. الحمد لله، بلا كتي بقي الله سبحانه وتعالى يطلح مبركة kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengatakan bahwa nikmat yang paling sempurna dan paling agung itu adalah Islam. Bagaimana dalam firman-Nya sekaligus Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwasannya hanya agama yang kita anut inilah agama yang Allah ridhai. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Yaitu maksudnya pada Fathu Makkah. Wa akmaltu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmat-Ku. Wa raditu lakum al-Islam dina. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Nikmat lainnya yang tidak kalah penting yaitu adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Nabi SAW bisa sekaligus menjadikan atau memberitahukan akan mukjizat Nabi SAW di mana ia mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbuna bihi makathirun minan nas. Dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan banyak sekali orang lalai darinya, as-sihhatu wal qarab, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di saat seseorang kondisinya dalam keadaan sehat, di saat itulah seharusnya tubuh ini sangat mudah dan jauh lebih semangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seakan sadaqa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah benar apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat seseorang mendapatkan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, di saat itulah ia lupa bahwasannya dua hal yang sedang ia rasakan itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Karena apabila seseorang ditimpa padanya suatu penyakit, maka ia akan kesulitan untuk beribadah. Ia akan merasa berat untuk ibadah. Jangankan beribadah, melaksanakan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya itu menjadi kebiasaan manusia dan bahkan menjadi kewajiban manusia, seperti contohnya buang hajat, makan dan minum. Seorang ketika tertimpa sakit, apa yang dirasakan? Rasanya tidak enak. Makanan seenak apapun ketika sakit masuk ke dalam mulut, otomatis akan berubah menjadi pahit. Bagaimana dengan ibadah? Akan lebih merasakan berat. Oleh karena itu, agama kita mengajarkan kepada kita dan memberikan kepada seorang yang sakit itu sebuah keringanan untuk ibadah. Keringanan ini namanya rukhsah. Ia diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. atau bahkan jika tidak bisa dalam keadaan tidur. Dan itu merupakan rukhsah. Dan rukhsah di dalam Islam atau keinginan dalam Islam ini menunjukkan bahwasannya kegiatan atau kondisi tersebut merupakan kondisi yang sangat-sangat berat. Begitu juga dengan waktu luang, betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nikmat waktu luang ini, sehingga jalankan untuk ibadah, untuk meluangkan waktunya bersama dengan keluarganya itu sudah sangat-sangat jarang. Sebuah momen yang sangat langka. Ada banyak orang, saya punya tetangga dulu berangkat kerja itu jam 3 pagi, pulang jam 10 malam. Sampai rumah itu masih sering teleponan, karena sering keluar rumahnya, mungkin khawatir mengganggu. Itu nikmat yang sangat-sangat langka. Dan kita alhamdulillah masih diberikan waktu luang. Simpelnya saja, alhamdulillah betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka terjun langsung dalam dunia perdagangan. Jadi, kalau kita mau lihat lebih bagaimana usaha mereka para pedagang, hafizahumullah ta'ala, dalam mencari rezeki. Kita kalau berangkat jam 3 ke pasar itu pasti sudah ramai. Itu menunjukkan mereka mulai berangkat itu bukan jam 3, bisa jadi jam 1, jam 2. Itu mereka sibuk. Namun kalau kita lihat ke masjid atau ke musala, di pasar, kita lihat seberapa sedikitnya jumlah orang yang sholat dibandingkan seberapa banyak orang-orang yang berdagang maupun belanja. Padahal kalau kita lihat ganjaran untuk perdagangan itu sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW, seorang pedagang yang mendagangkan dagangannya dengan penuh kejujuran, niscaya dia akan masuk surga. Dan Nabi SAW pun juga seorang pedagang. Karena kejujuran Nabi SAW dalam berdagang, sampai-sampai Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau yang pertama, itu beliau menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ketahui umur Nabi 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun, atau dalam kata lain perbedaannya 15 tahun. Dan kita bisa lihat Khadijah adalah saudagar yang sangat kaya, dan Nabi SAW, kita ketahui beliau adalah orang yang sederhana, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya banyak harta. Tapi Nabi SAW mendapatkan istri seorang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, itu merupakan nikmat. Oleh karena itu hendaknya kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kenikmatan tersebut. Bagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Jika lo kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Syukur nikmat yang paling besar itu adalah mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wala in kafartum min 'adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Kufur, bagaimana syukur nikmat yang paling agung adalah mentauhidkan Allah, maka sebaliknya kufur nikmat yang paling dahsyat dan paling buruk adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingan. Kita sebagai seorang muslim, apakah sudah yakin kita mentauhidkan Allah? Sudah yakin kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya dalam ibadah kita? Kita jangan beranggapan bahwasannya arti atau definisi dari berbuat syirik itu adalah segala sesuatu ibadah atau segala sesuatu perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Betul itu definisinya, tapi perlu kita ketahui bahwasannya Definisi syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik akbar yang artinya adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tapi dia membatalkan ibadahnya atau bahkan mendapatkan dosa dari amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Dan ini ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita pada hari ini insyaallah taala, yaitu tentang niat. Baik, salawat semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam ini dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Islam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dalam Al-Qur'an kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalamnya untuk umat muslim, untuk kaum muslimin, bentuk atau segala aspek kehidupan yang sangat detail dari tidur sampai tidur lagi. Yang paling simple, masuk ke kamar mandi diajarkan oleh Islam bagaimana tata caranya. Mau tidur diajarkan bagaimana tata caranya. Ketika bermuamalah, bersosialisasi antar sesama muslim, antar orang lain kepada tetangga orang lain, bagaimana caranya? Itu namanya akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dapat kita pahami bahwasannya Islam itulah akhlak. Maka seorang muslim seharusnya berakhlak, karena agama yang ia anut merupakan akhlak. Kalau ada seorang muslim yang akhlaknya buruk, berarti perlu dilihat hatinya, apakah dia jujur terhadap keislamannya atau bahkan atau malah tidak jujur. Artinya kalau dia tidak jujur, berarti dia telah berdosa. Baik, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang sebuah kaidah yang sangat penting, yang kaitannya itu tentang kehidupan seseorang. Kaitannya itu tentang nasib seseorang di dunia dan di akhirat, tentang hasil dari perbuatan ibadah khususnya dan amalan-amalan lainnya secara umum. Di dunia ini apakah akan membuahkan pahala atau bahkan membuahkan dosa? Hadis yang dibawakan oleh Amirul Mukminin Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sangat masyhur, kita semua pasti sudah pernah mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu buah contoh ibadah yang sangat-sangat agung, besar pahalanya. Karena apa? Dia harus mengorbankan dirinya, hartanya dan lain sebagainya, yaitu ibadah hijrah. Hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari suatu tempat yang penuh dengan keburukan atau penuh dengan kesyirikan atau penuh dengan kekufuran atau penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang lebih baik lagi, baik itu secara agamanya maupun masyarakatnya. Kalau misalnya kata Nabi SAW, pemakanan hijrah tuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan karena Rasulnya, hijrah tuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dicatat sebagai amal ibadah karena Allah dan karena Rasulnya. Kita lihat ketika para sahabat diperintahkan untuk hijrah, orang-orang muhajirin, orang-orang yang berada di Mekah diperintahkan untuk hijrah. Mereka rela meninggalkan segala bentuk urusan dunia mereka demi hijrah ke Madinah. Mereka tidak kenal siapapun kecuali mereka dieratkan dan dikaitkan hubungan antara orang-orang yang hijrah dengan penduduk Madinah asli melalui persaudaraan Islam. Suhaib Ar-Rumi, beliau seorang saudagar yang sangat-sangat kaya. Ketika beliau akan hijrah, ditahan oleh kaum musyrikin. Ditahan bagaimana? Dikasih dua pilihan. Hijrah, hartanya akan diambil seluruhnya oleh orang-orang muslim, atau menetap di Mekah, hartanya milik, tetap milik beliau. Apa pilihan beliau? Beliau memilih hijrah, meninggalkan hartanya. Suhaib Ar-Rumi, saudagar yang sangat kaya, pedagang yang sangat kaya, meninggalkan dunia demi akhirat. Betapa banyak para sahabat yang melakukan hal tersebut. Lillahi ta'ala, dan Allah catat semua amal kebaikan mereka. Oleh karena itu, kita dapati kebaikan-kebaikan sahabat itu tidak ada tandingannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La tasuqu ashabi," janganlah kalian menghina sahabatku. Seandainya seseorang berinfak dengan emas seberat satu gunung Uhud, Allah, gunung Uhud ini beratnya bertonton itu, bertonton beratnya emas, satu gram emasnya harganya 3 juta misalnya, itu tidak akan sebanding dengan sedekahnya sahabat walaupun hanya sekedar satu genggam kurma atau satu genggam gandum. Jangankan nyamain, jangankan melebihi, nyamain, menyamakan derajatnya, faedahnya, pahalanya sedekah sahabat dengan sedekahnya kita walaupun seberat gunung Uhud. Kita bersedekah emas seberat gunung Uhud tidak akan bisa nyamain. Itu Masya Allah menunjukkan betapa besar ikhlasnya para sahabat dalam beramal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man kanat hijratuhu fi dunya yusibuha." Dan barang siapa yang hijrahnya itu niatnya untuk dunia, agar yang dia incar, misalnya pergi ke Arab Saudi, yang diincar itu wah, dapat pekerjaan di sana. Kalau secara pemasukan otomatis kerja di Arab Saudi jauh lebih besar. Awin ro'atin yang kihruha, atau demi wanita yang ingin dia nikahi, fahidro'uhu ilama hadro'ilai, maka hijrahnya ini berdasarkan apa yang dia niatkan, artinya tidak akan dapat pahala. Bisa jadi kalau dia niatnya untuk maksiat akan dapat dosa. Oleh karena itu kita harus perlu perhatikan tentang niat ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan niat lebih detail, perlu diketahui segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, tidak usah pekerjaan secara ibadah atau ketaatan kepada Allah, segala bentuk perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu pasti memiliki niat. Kenapa demikian? Karena niat secara bahasa artinya adalah al-qasd, yaitu tujuan atau keinginan. Kita mau makan, mau minum, itu pasti ada keinginan. Bahkan saya mau pegang gelas ini, pasti sebelum pegang gelas ini sudah ada keinginan, betul tidak? Itu semua perilaku manusia. Mau minum, mau tidur, mau jalan, itu pasti ada keinginan yang terbersit di dalam hati, yang terbersit di dalam hati. Itu namanya niat. Sedangkan niat secara syariat definisinya adalah al-azmu بفعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. Bertekad dalam melaksanakan ibadah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat itu amalan yang sangat-sangat ringan, karena niat itu adalah ibadatul qalbiyyah. Niat itu ibadah hati. Dari mana kita mengetahui bahwasannya niat itu ibadah hati? Bagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya masyhur, yang maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ada seseorang yang meniatkan atau berkeinginan untuk melakukan amal baik namun tidak jadi melakukannya. Ini hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Maka dia akan mendapatkan satu pahala walaupun tidak jadi melakukannya. Tapi berikutnya kata Nabi SAW, man hamma biha, dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan itu, fa'amilaha, dan jadi melakukannya. Apa ganjarannya? Katabahallahu indahu asyara hasanah. Allah itu akan mencatat baginya bukan satu pahala, langsung dikasih 10 pahala. Cukup? Tentu tidak cukup. Ila sab'ini adda'in. Yang 10 pahala ini mungkin bisa jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila ab'adin katsira. Sampai dilipat gandakan lagi mencapai bilangan yang tidak terhingga. Ini semua tergantung dengan niatnya. Seberapa besar niat dia ketika melakukan ibadah itu karena Allah, maka akan berpengaruh kepada seberapa besar pahala yang diraih. Makanya kalau ada seorang bulan A, B, C, tiga-tiganya melakukan ibadah yang sama, persis, plek ketik plek, tapi di sisi Allah mereka bertiga itu memiliki ganjaran yang berbeda-beda. Kenapa? Masing-masing dari mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Tapi sebaliknya, lanjutan dari hadisnya, Uman hamma bisayyi'atin falam bi'amalha, barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan tapi tidak jadi melakukannya. Dengan catatan, tidak jadi melakukan itu bukan karena tidak ada kesempatan atau bukan karena tidak bisa, tapi karena takut sama Allah. Kata bahwallahu indahu hasanatan kabilah. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa rahimnya Allah, betapa murah hatinya Allah kepada hambanya. Allah mencatat satu buah amal kebaikan, satu buah pahala. Padahal dia niatnya buruk, namun tidak jadi melakukannya karena takut sama Allah. Dan perlu diketahui jemaah, apabila seseorang itu tertimpa musibah, maka dia boleh meminta doa sama Allah, meminta tazkiyah kepada Allah dengan menyebutkan amal atau niat buruk yang tidak jadi dilakukan disebabkan karena takut sama Allah. Dan ini ada kisahnya sangat-sangat masyhur, terjadi pada salah satu dari tiga orang yang terjebak di dalam gua. Mereka, salah di antara mereka ada yang melakukan, hampir melakukan kemaksiatan, namun tidak jadi. Akhirnya Allah bukakan pintu gua ini, ya Allah geser batu yang menutup pintu gua ini sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika seorang meniatkan sebuah kemaksiatan namun tidak jadi melakukannya, maka itu sebuah amal ibadah. Yang lebih masa Allahnya lagi, lanjutan dari hadisnya menyebutkan akan lebih baiknya Allah kepada hambanya. Waman hamba biha fa'amilaha. Seseorang meniat diniatkan untuk melakukan amal buruk dan dia melakukannya, apa ganjarannya? Kata Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah mencatat baginya cuma satu dosa saja. Beda dengan ibadah. Ibadah itu minimalnya 10. Dilipat gandakan menjadi 700, dilipat gandakan menjadi jumlah yang tak terhingga. Tapi kalau maksiat cuma satu. Makanya sungguh merugi seorang yang meninggalkan dunia dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Oleh karena itu dari kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab niat itu bab yang simpel tapi subhanallah sangat-sangat sulit dilaksanakan. Sangat-sangat susah. Bahkan para ulama mengatakan penyakitnya para ulama, kami para pemohon, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui ilmu itu cuma satu, yaitu terjatuh ke dalam syirik asghar, riya ataupun sum'ah ataupun aujub. Itu penyakitnya para ulama. Sedangkan kita ulama bukan, penyakitnya harusnya lebih besar lagi. Makanya ada sebuah kaidah yang menjadi patokan kita agar lebih mudah untuk terhindar dari riya atau sum'ah atau ujub. Kaidahnya adalah hendaknya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya untuk langsung melupakan perbuatan tersebut. Harus dilupakan. Enggak usah diingat. Tidak usah diingat. Sebesar apapun usaha kita untuk melaksanakan ketaatan itu, sebanyak apapun kita mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ketaatan itu, tidak usah diingat. Walaupun harus berjuang, contoh misalnya seorang yang melaksanakan ibadah haji, ini berat sekali ibadah haji. Makanya Nabi SAW dalam menyebutkan rukun Islam, beliau menyebutkan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ada tambahannya. Manistatoran ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Menunjukkan sangat berat ibadah ini. Bukan hanya sekedar mampu secara fisik, tapi juga mampu secara uang, secara finansial. Makanya berat. Oleh karena itu, dahulu makanya orang Indonesia ketika belum ada pesawat, mereka haji itu ya udah sama seperti mau jihad, mau perang. Kenapa? Bisa jadi nggak balik ke Indonesia. Kenapa? Udah perjalanannya lama, lawannya ombak, dan sebagainya. Kalau sekarang masih penting, ada pesawat, tapi tetap sama saja, biayanya sangat mahal. Harus lupakan, jangan dikasih embel-embel H di depannya setelah berangkat dari Mekah. Ini sangat berpotensi untuk mengurangi ikhlas. Apalagi sampai ada pernah kisah seorang disebutkan namanya, Bapak Fulan, langsung diinterupsi, mohon maaf, ada hajinya Pak, Masya Allah. Jadi dia harus pakai ada hajinya, subhanallah. Ini sangat tidak layak apabila dia memaksakan. Baik, berikutnya pembahasan tentang niat ini, dan ini menjadi fondasi bagi kita, ada sebuah kaidah lain tentang niat. Niyatul mar'i ablahu min amalihi. Niat itu lebih utama daripada amalan ini. Kaidah ini itu menjelaskan tentang keberkahan dan besarnya nilai pahala itu tergantung dalam niat. Seseorang tadi saya jelaskan tadi, Fulan A, B, C, masing-masing pahalanya berbeda, padahal ibadahnya sama, disebabkan karena seberapa besar niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mendasari pada kaidah ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati larijalan masirtum masiro." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, wala qata'tum wadiya, tidak pula kalian melewati lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad, kecuali sakit itu telah menghalangi mereka. Wa bi riwayatin illa tarakukum fil ajr, dalam riwayat yang lain sebutkan melainkan mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Hadis ini maksudnya ketika seorang melewati lembah, perjalanan yang sangat-sangat panjang, ada orang pertama mungkin dia akan nyerah, aduh panjang sekali perjalanannya, apalagi tujuannya ringan atau sepele, berat, atau bahkan hanya sekedar melihat perjalanan yang berat dan panjang walaupun hasilnya sangat nikmat, dia tetap tidak mau kejar. Saya pernah dengar kisah ada seorang, langsung dari mulut orang ini mengatakan, orang ini pernah ditawari pilihan atau ditawari umroh sama orang tuanya. Nak, mau umroh enggak? Apa jawaban dia? Padahal udah di depan dia kesempatan ini. Jawaban dia apa? Oh enggak mau, saya milih diberikan motor saja. Subhanallah. Ini sebuah musibah. Dia memilih dunia daripada akhirat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah mengatakan bahwa seorang yang melaksanakan perjalanan umroh atau haji itu sama sekali hartanya tidak akan berkurang, justru semakin bertambah. Ini ada kisah-kisah juga yang saya lihat dalam cerita-cerita. Saya berazam untuk umroh setiap tahun, dan setiap kali saya umroh, saya mengajak keluarga orang tua saya. Dan setiap kali itu pula Allah melipat gandakan pahalanya dan melipat gandakan rezekinya. Yang awalnya tidak punya, yang atau yang awalnya sedikit jadi banyak, terus melipat gandakan melalui jalan-jalan yang tidak dia sangka. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung seberapa besar niat kita. Ada seorang ustaz, subhanallah, ini masya Allah, pernah cerita ke kami, beliau mengatakan, kami orang yang, saya sejujurnya orang yang tidak mampu, karena ustaz itu ya ma'rufnya dari segi pemasukan sangat kecil, betul tidak? Minimalnya untuk haji dan umroh sangat berat, apalagi beliau ustaz yang sederhana, sangat sederhana, motornya gak pernah ganti motor, itu aja sampai kepada Allah hilang. Namun beliau mengatakan, saya berusaha untuk mendapatkan pahala umroh. Saya ingin umroh, tapi saya tidak bisa karena tidak punya uangnya. Saya berusaha untuk mendapatkan pahalanya, minimalnya pahalanya aja. Dengan cara gimana? Habis sholat subuh, baca Al-Quran atau zikir sampai waktunya suruh, sholat suruh 2 rakaat. Kata Nabi Rasulullah, pahala untuk orang yang sholat suruh itu seperti pahala umroh. Dan masya Allah, tabarakallah, Allah kasih hadiah yang tidak dia sangka. Hadiahnya bukan sepele, bukan umroh lagi. Hadiahnya adalah haji, bukan haji yang biasa, yang reguler, bukan haji murah. Hadiahnya haji undangan kerajaan langsung, yang levelnya itu sudah paling atas, fasilitasnya paling mewah. Itu sudah masya Allah, nikmat yang tidak terhingga. Hanya karena sebuah kejujuran dalam hatinya bahwa beliau ingin melaksanakan ibadah. Selama tidak bisa bekerja, minimalnya melaksanakan ibadah yang pahalanya sama. Yang pahalanya sama. Baik. Ada sebuah kaidah lain pula yang menyebutkan tentang niat ini. Bagaimana yang disebutkan oleh para ulama, idza jama'at ibadat ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma wattafa 'anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidan. Ini berkaitan tentang niat dalam beberapa ibadah. Apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul dalam satu waktu, maka dengan mengerjakan salah satu ibadahnya sudah mencukupi untuk melaksanakan kedua ibadah tadi. Apabila maksudnya sama. Ini kaidah yang sangat penting. Contohnya, simpelnya, kita saat ini berada, misalnya ada seorang mau sholat subuh. Di antara sunnah sholat subuh yaitu adalah sholat sunnah qobliyah. Atau sholat apa saja, sholat duhur misalnya, sholat qobliyah duhur, sholat dua rakaat sebelum duhur, atau ada yang mengatakan empat rakaat sebelum duhur. Kemudian dia habis wudu, sunnah yang disunahkan seorang setelah wudu itu adalah sholat dua rakaat. Kemudian masuk masjid, sunnahnya adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sudah kumpul tiga sunnah nih. Kenapa saja? Tahiyatul masjid, terus kemudian sunnah wudu, kemudian sunnah qobliyah. Kalau menggabungkan tiga niat ini dalam satu rangkaian ibadah, boleh tidak? Maka hukumnya boleh. Dengan catatan, harus amalan sunnah, tidak boleh amalan wajib. Kalau amalan wajib, tidak bisa. Yang kedua, dilaksanakan pada waktunya. Kita tidak boleh meniatkan sholat qobliyah zuhur, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudu, plus misalnya ba'diyah zuhur, itu tidak boleh. Harus dalam satu waktu dan dikerjakan dalam waktu yang sama. Dan ibadah tersebut disyariatkan ketika di waktu tersebut. Ketika seseorang mengkodok ibadahnya, misalnya ada orang terbiasa sholat witir atau sholat tahajud, kemudian pada suatu malam qadarullah bangunnya kesiangan, sudah ada subuh, maka boleh bagi setelah sholat subuh, dia boleh sholat tahajud setelah sholat subuh. Ini harus dengan catatan sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Kalau belum terbiasa, tidak boleh. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh menggabungkan dua niat, karena saat dia sholat setelah subuh tadi dia sholat tahajud, sholat tahajud pada asalnya dilaksanakan pada tengah malam. Namun karena dia kelewatan, maka dia mendapatkan keringanan untuk sholat. Baik, perlu diketahui jemaah bahwa niat itu ibadah yang tidak main-main. Dan niat pada dasarnya masuk dalam pembahasan akidah. Seseorang apabila niatnya salah, maka sudah salah. Ada sekitar berapa? Ini berarti selesai ya? Baik, kita lanjut sedikit aja. Sekarang ada beberapa kondisi di mana penggabungan niat dengan urusan dunia. Yang pertama, yang sudah jelas, dia ibadah niatnya agar karena Allah SWT dan agar dilihat oleh orang lain. Itu jelas, ria. Udah jelas, ria ataupun sumah. Sekarang perkara yang kedua, yang berikutnya, dia menggabungkan niat lillahi ta'ala dan juga niat dunia, tapi gak ada kaitannya dengan maksiat. Gak ada kaitannya dengan maksiat. Misalnya, saya mau umroh, nanti saya tertarik ikut umroh dengan satu travel A karena ada plusnya. Plusnya kemana? Ke Turki misalnya, saya sekali mau ke Turki, atau saya mau ke Thaif, naik kereta gantung di Thaif. Itu dari Indonesia itu, dari Indonesia sudah diniatkan. Maka di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, Kalau niat ibadahnya lebih besar, maka dia dapat pahala. Kalau niat ibadahnya lebih besar, dia dapat pahala. Walaupun kurang. Contoh yang membedakan antara niat ibadah atau niat dunia lebih besar itu yang mana? Simpelnya, sebelum dia berangkat, yang dipikirin itu apa? Apakah umrohnya atau rehlannya? Wah, tentu lagi musim dingin ini. Yang disiapin umroh jaket, jaket tebel. Wah, ini udah dunia ini. Wah, apalagi ini, di Turki makanannya hambar-hambar. Di Saudi makanannya hambar-hambar. Bawa sambel. Apalagi, bawa titipan. Oh iya, bawa titipan. Wah, ini udah dunia semua ini sih. Berarti bukan ibadah. Tapi kalau dia nanti sampai sana, mau baca Al-Quran, mau sholat tahajud, mau i'tikaf di masjid. Wah, ini udah ibadah ini, insya Allah. Jadi dia gak mikirin dunianya. Berarti insya Allah dia dapat akhirat. Walaupun berkurang pahalanya, tidak sempurna yang niatnya pun lillahi ta'ala. Sebaliknya, kalau condong niat yang dunia ini lebih besar, ini bisa-bisa dapat merusak. Dapat merusak ibadahnya. Nah, kondisi terakhir, dia ibadah niatnya bukan sama Allah, gak ada hubungannya sama Allah sedikit pun. Tapi niatnya tujuannya untuk dunia, murni dunia. Contohnya, sedekah. Biasanya ini menjelang pemilihan pemimpin. Biasanya. Dia bersedekah, memberikan sembako, uang. Niatnya untuk menarik massa, untuk mencari pemilih. Maka di sini dia tidak dapat apapun akhiratnya dan ujung-ujungnya sama saja. Dia sungguh di akhirat akan merugi. Tidak dapat pahala, otomatis orang yang tidak punya pahala maksudnya kemana? Ke neraka. Jadi rugi. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila terdapat pemilihan kata yang kurang bijak, maka itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Karena sungguhnya yang baik-baik semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله